Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Bagaimana derajat hadis ini, sahih atau do'if? Ya. Mohon penjelasannya. Hadisnya do'if. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya. Hadisnya do'if. Dijelaskan kedo'ifannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Silsilah Ahadith As-Sahihah pada juz ke-10 halaman 40 nomor 4538. Taib. Hanya saja makna hadis ini sahih. Ya. Bahwasannya hakikat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menghidupkan sunnah beliau. Inilah kecintaan yang hakiki. Ya. Ini kecintaan yang hakiki. Bukan justru dengan mengadakan kebid'ahan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama beliau di dalam surga. Ini hadisnya sahih. Maknanya sahih. Seperti karena ada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahabba." Ya. "Anta ma'aman ahbabta." Ya. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi insyaallah taala, kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai beliau, maka kita akan bersama beliau di surga. Ya. Wal'iyadu billah, kalau kita mencintai orang-orang kafir, ya, para artis-artis yang fasik, ya, kita akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama mereka. Ya. Apalagi sampai mencontoh mereka, mencontoh gaya mereka, pakaian mereka, ya, akhlak mereka. Ya. Maka, na'udzubillahi min dzalik, kalau kita dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Iya. Taib. Ini maknanya sahih, tapi tidak boleh kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Tidak boleh. Sebab hal itu bukanlah hadis yang sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, "Man haddatha anni haditsan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain." Ya, barang siapa yang menyampaikan satu hadis dariku yang dia ragu apakah hadis itu benar atau tidak, ini dhaif, ya, maka dia salah seorang pendusta. Ya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Taib.